khawatir tali. Ya Allah, ya Allah. Oke, okay, oke, okay, masuk, masuk. Sudah ready? Are you ready, Manhattan? Yay! Yeah. Manhattan! Mongklay, Mongklay! Welcome! Ha! Sudah kan empat? Kepentok lo ya. Sampai rasa seneng sur ora kejagan oleh demenan macam sampean uang ibura perhitungan ngupai sewakan bandeng seimpan. Walah loh, walah ceri. Ya Allah, ya Allah. Kok ora sida ya? Gak sida. Kok gak sida? Wong sudah jemuno gini lho. Tinggal saya mau ambil kok mau... Wret. Tidak bersida. Tidak bersida.